Teman, terkadang memang suka membingungkan. Perkelakuan manis kau ada di depan. Padahal makan minum itu barang jay, bikin barang tapi terlintas dalam benak gue. Berpikir kalau lo seorang cepu, pikir gue sama lo gak pernah sedikit ada urusan, gak pernah kalau kurang penghasilan. Apa gak ada uang buat makan? Sampai